bahwa memang tak ada kisah yang bisa sempurna seperti yang selalu diimpikan, dan mimpi tak selalu jadi kenyataan. Tak akan pernah dapat terlupa.